dalam sholat jenazah, apakah takbir dengan mengangkat tangan atau tidak? Ya, mengangkat tangan itu syah dari sebagian sahabat mengangkat tangan ketika takbir. Adapun dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada hadis yang syah menunjukkan beliau mengangkat tangan ketika takbir pada sholat jenazah. Ya.